Sekali tepuk tangan sekali lagi buat Sinden Tosca. Juga pemirsa di rumah, senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda. Satu kebahagiaan tersendiri bisa bersama lagi dalam Mario Teguh Golden Ways. Ya. Tadi di awal acara kita mendengarkan lagu dari Sinden Tosca yang berjudul Kepompong. Kalau kata-kata Sinden Tosca mengatakan persahabatan bagi kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Banyak di antara kita yang merasa mungkin dalam sehari-harinya hidup kita belum menjalani segala sesuatu dengan cara yang golden. Termasuk hal-hal yang mungkin kita pikir sederhana, seperti sebuah persahabatan. Oleh karena itu, malam ini kita akan berbincang dan bicara langsung. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Mario Teguh. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, apa kabar? Super. Selamat malam sahabat Indonesia yang super. Bersahabatlah bagai kepompong. Apakah Anda bisa bayangkan persahabatan itu baik tanpa kegembiraan? Mengapa sebagian di antara kita lebih ramah kepada perasaan marah, mempertahankan hal-hal yang tidak penting, mengorbankan kualitas kebersamaan? Sikap-sikap baik adalah awal dari nasib baik. Maka apabila kita mengeluhkan nasib, marilah kita temukan kualitas-kualitas itu dalam persahabatan kita. Karena seorang sahabat tidak punya kepentingan lain kecuali melihat kita berbahagia dalam pilihan-pilihan kita. Sekali lagi tepuk tangan untuk Sinden Tosca. Super sekali Pak Mario. Saya sangat tertarik dengan lagu dari Sinden Tosca yang kemudian membawa sebuah pesan yang sangat positif. Dan banyak sekali orang dari berbagai kalangan merasa tersentuh oleh lagunya. Persahabatan bagaikan kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu, Pak. Betul. Bagaimanakah sebuah proses ulat menjadi kupu-kupu itu terjadi dalam sebuah persahabatan? Banyak orang mensyaratkan perubahan pada orang lain supaya bisa menjadi sahabat baginya. Padahal tantangan yang utama adalah apakah Anda bisa mengubah diri Anda untuk menjadi sahabat bagi orang lain. Nah, pesan pertama dalam program ini adalah apabila Anda bisa menjadi sahabat bagi diri Anda sendiri, Anda bisa menjadi sahabat bagi siapapun. Lihat, diri Anda adalah pribadi yang sulit disahabati. Impiannya besar, tapi siapa yang membatal-batalkannya? Dirinya sendiri. Oke, nasihatnya baik kepada dirinya, tetapi nanti keluar bersikap agak agresif ke orang lain. Menyalahkan orang lain walaupun tahu dia yang salah. Oke, di dalam hubungan suami istri, lebih banyak orang mendahulukan siapa yang benar dan salah daripada dua-duanya berbahagia. Sebagai kepompong, ada kepompong yang bantet, yang tidak pernah keluar gitu, jadi dia bulat terus begitu. Tetapi ada kepompong yang memilih untuk ikhlas mensahabatkan dirinya, karena ternyata ada orang yang selalu bisa diterima di tempat lain walaupun orang-orang yang menyukai sebetulnya orang-orang tidak baik. Tapi bayangkan kalau sampai musuh Anda pun menghormati Anda sebagai seorang sahabat, apa yang tidak bisa Anda capai dalam hidup ini? Super sekali Pak Mario, terima kasih. Dan saya yakin kita semua yang berada di dalam studio hari ini tentunya ingin menjadi sebuah kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu. Jadi saya persilakan kepada audiens untuk bertanya. Bapak, silakan Bapak. Terima kasih. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Bapak. Salam super. Salam super. Tentang persahabatan, bagaimana caranya merubah sebuah anggapan atau cara pandang kita di mana kompetitor usaha adalah musuh, bukan sebagai sahabat. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sahabat Indonesia yang super. Pertama, para pesaing itu jangan Anda sepelekan pikiran dan rencana-rencananya. Karena tidak ada yang dilakukan pesaing Anda kecuali merencanakan penghapusan Anda. Berhati-hatilah, jangan sepelekan. Sering orang besar dijatuhkan oleh orang kecil yang disepelekannya. Good, dan itu sudah sering terjadi. Maka lihatlah pesaing sebagai pemaksimal kualitas. Tanpa pesaing kita santai sekali.